Alhamdulillah, sekarang bulan Ramadan. Selain puasa, tarawih juga harus rajin. Dengan melakukan tarawih, insya Allah ibadah berpuasa kita diterima. Tapi Pak Haji, tarawih saya cuma bisa dihitung dengan jari. Masya Allah. Habisnya banyak nyamuk, bikin gak fokus waktu sholat. Nah ini nih, nyamuk jangan dijadikan alasan. Selama ada lavenda lotion anti nyamuk yang mengandung vitamin A, C, dan E plus aloe vera alias lidah buaya, lembut di kulit, gak lengket. Urusan nyamuk sih sepele. Jangankan gigit, ngedeket aja males. Oleh karena itu, muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya cintai, pakailah lavenda. Biar sholat jadi khusyuk karena bebas dari gigitan nyamuk. Pak Haji sekarang pakai lavenda. Pakai dong, biar khusyuk waktu sholat. Kalau gitu mau lavendanya dong Pak Haji. Lavenda the best, Mom. Artinya apa Pak Haji? Artinya lavendanya sekarang gratis, tapi besok beli. Apa Haji bisa saja nih? Lavenda, dahsyat usir nyamuk.